بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. قال النووي، di sini kita berhenti. قال النووي: الاصح ان الاكراه يحصل بان يكرهه على فعل يؤثر العاقل الاقدام عليه حذرا مما يحدده به، فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما حدد به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص، والله تعالى أعلم. Masih membahas tentang syarat-syarat yang namanya ikrah. Jadi untuk dikatakan orang itu dipaksa, bahwasanya talaknya tidak terjadi, karena talak tidak terjadi bagi orang gila, orang yang anak kecil begitu, kemudian apa namanya, orang tidur, dan juga orang yang dipaksa. Kemarin kita udah bahas tuh tentang syarat-syarat dipaksa. Jadi yang pertama syaratnya, ayyakunal mukrihu ghaliban. Orang yang memaksa adalah orang yang punya dominasi, waqadiran, dan dia mampu untuk melaksanakan apa yang diancamnya. Kan begitu. Kemudian yang kedua, orang yang dipaksa adalah orang yang lemah dominasinya. Orang yang lemah dominasinya begitu, dan dia tidak punya cara untuk keluar atau untuk menghindar dari paksaan tersebut, entah dengan melarikan diri atau dengan muqawamah menentang atau dengan isti'anah minta pertolongan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yaglib ala dhannihi. Dimungkinkan, sangat diduga kuat bahwa si pemaksa akan menunaikan paksaannya begitu. Memang dia bisa begitu, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh si al-mukroh. Kemudian yang keberapa tuh? Yang keempat tidak punya pilihan. Artinya dia tidak si mukro tidak punya pilihan kecuali menuruti apa yang dipaksa begitu. Kalau dia punya pilihan, maka itu tidak dipaksa namanya. Ini yang syaratnya. Lalu kemudian dijelaskan tentang apa yang kemudian bisa dikatakan sebagai paksaan, yaitu salah satunya at-takhwifu bil qatl, gitu ya, ditakut-takuti untuk dibunuh, wal qat atau dipotong salah satu anggota tubuhnya, ad-darb syadid atau ditakut-takuti untuk dipukul dengan pukulan yang keras. Pukulan yang keras itu bisa juga bangku listrik, macam-macam lah begitu. Jadi yang mengancam nyawa, al-habs, penjara. Termasuk juga dikatakan oleh Imam Abu Ali, at-tawa'ud binaw'i istighfafin lirajulin wajih. Diancam untuk direndahkan harga dirinya, lirojulin wajihin, bagi laki-laki atau orang yang punya kedudukan terhormat gitu. Jadi karena dia punya kedudukan terhormat, maka salah satu bentuk ancaman yang masuk dalam kategori ancaman syar'i adalah direndahkan harga dirinya gitu, karena dia orang terhormat. Nah, sampai kita pada perkataan Imam Nawawi, qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-asahu, pendapat yang paling sahih tentang apa yang kemudian bisa kita sebut paksaan. Jadi kalau syaratnya udah tuh ada empat tuh ya syaratnya. Yang memaksa punya dominasi tinggi dan dia mampu untuk menunaikan apa yang dipaksanya. Kemudian yang kedua, yang dipaksa punya dominasi lebih rendah dan dia tidak punya jalur untuk lari dari paksaannya, menghindar. Kemudian yang ketiga, sangat diduga kuat si pemaksa bisa menunaikan paksaannya. Yang keempat, tidak ada jalan. Artinya mungkin bisa dia menghindar dengan adanya jalan lain. Tapi ini enggak ada jalan lain. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, qala an-Nawawi al-ashahu, pendapat yang paling sahih, annal ikraha, bahwa yang namanya ikrah pemaksaan, yahsul, itu bisa terjadi, bi ayyakrahahu, yaitu dengan memaksa itu si pemaksa kepada orang yang dipaksa, ala fi'lin, untuk melakukan perbuatan, ayusirul akilul ikdama alaihi, yang orang berakal bisa terpengaruh untuk melakukan hal tersebut, hadharon mimma yuhaddiduhu bihi, karena dia khawatir, menghindar, khawatir dari apa yang dipaksa. Jadi maksudnya antara sesuatu yang diminta dan sesuatu yang diancam, begitu, itu orang yang berakal akan mengerjakan sesuatu yang diminta karena sesuatu yang diancam jauh lebih besar, gitu. Jadi antara sesuatu yang diminta, orang maksa ceraiin bini lu, itu paksaannya, itu matlubnya. Tapi mukroh alehinya, sesuatu yang dipaksanya, tapi kalau lu nggak cerai, lu bakal gua bunuh. Nah, ini kan kematian dengan menceraikan istri, itu orang berakal akan memilih menceraikan istri karena menceraikan istri lebih rendah daripada pembunuhan, gitu, daripada dia mati, gitu. Jadi yang dimaksud paksaan secara syar'i kata Imam Nawawi adalah sesuatu yang orang berakal akan tergerak melaksanakan sesuatu yang diminta untuk menghindari ancaman tersebut, gitu. Makanya syaratnya ancamannya itu harus lebih tinggi daripada permintaannya agar permintaan yang ditunaikan, gitu. Maka kata Imam fa'ala hadza, maka untuk qaulnya Imam Nawawi ini, jadi kan maksudnya Imam Nawawi itu, jadi kalau ada permintaan tapi pemaksaannya juga rendah, gitu. Lu ceraiin bini lu. Kalau lu enggak ceraiin bini lu gua keluarin dari grup WhatsApp. Ya, itu ancamannya keluarin grup WhatsApp. Ya mending keluarin grup WhatsApp daripada ceraiin bini, kan, gitu. Jadi antara permintaan dengan paksaan lebih tinggi permintaan, ya maka enggak usah ngerjain permintaan. Yang rendah aja, begitu. Lu kalau enggak cerai, misalnya, lu kalau enggak ceraiin bini lu gua keluarin dari anggota partai. Ya, keluarin anggota partai mah kecil, kan, gitu. Bagi kita nih, bagi aneh. Tapi bagi sebagian orang, keluar dari anggota partai kan kehidupan dia, kan, gitu. Orang nyari duitnya di situ. Jadi kata Imam Nafa'ala hadza, maka menurut pandangan ini, Imam Nawawi ini, yunzur, maka dilihat fi ma talaba minhu, apa yang diminta oleh si pemaksa, wa ma haddadahu bihi, dan apa yang dia memaksanya, apa yang diancam oleh si pemaksa. Jadi ditimbang antara permintaan dengan ancaman, begitu, mana yang lebih berat. Yang secara orang berakal dia akan mengerjakan permintaannya karena menghindari ancamannya, berarti ancamannya lebih besar, begitu. Faqad yakunu syai'u ikrahan, maka bisa jadi sesuatu itu dikatakan pemaksaan, fi matlubin duna matlub, pada satu permintaan tapi tidak pada permintaan lain, gitu. Jadi permintaannya untuk menceraikan istri, ancamannya dibunuh. Oh, berarti ini pemaksaan nih, karena ancamannya dibunuh, gitu. Tapi ada permintaannya misalnya menceraikan istri, tapi ancamannya cuman enggak boleh tinggal di sini. Ah, enggak apa-apa, orang gue juga di sini ngontrak, tinggal pergi, kan, begitu. Nah, jadi itu maka tidak bisa jadi iqrah, pemaksaan itu dalam satu permintaan, tapi permintaan lain tidak dikatakan sebagai pemaksaan. Wa fi syakhsin duna syakhsin, tapi pada seseorang bisa jadi pemaksaan, tapi pada orang lain bisa tidak jadi. Lo kalau enggak ceraiin bini lo, gua bunuh, gitu. Dia apa namanya punya pengaruh besar. Nantinya orang enggak bakal mungkin bunuh dia karena dia adalah orang yang punya pengaruh besar, konstituennya banyak, jabatannya terhormat. Kalau dia orang sangat beresiko tinggi kalau membunuh dia. Resikonya banyak begitu. Dan ini enggak, gua enggak bakal gitu. Lu mau bunuh gua, bunuh dah gitu. Berani lo kan gitu. Jadi pada satu orang bisa jadi itu tidak berlaku. Wallahu a'lam. Wala yahsulul ikrahu, dan tidak dikatakan pemaksaan. Artinya tidak terjadi apa itu pemaksaan, maka kalau dia menceraikan karena pemaksaan ini, cerainya terjadi. Gitu. Wala yahsulul ikrahu, dan tidak terjadi apa itu yang namanya pemaksaan, bi ayyakula syakhsun, ketika orang mengatakan tadlik imro'atak, cerain bini lu, enggak ada paksaan gitu. Itu cuman wa illa qatal tu nafsi. Kalau enggak gua bunuh diri gua sendiri. Lah itu mah enggak ada urusan. Itu mah enggak ada urusan. Itu ya lu sendiri, kenapa lu bunuh diri? Tadlik imra'atak wa illa qatal tu nafsi. Au kafar, atau aku akan kufur, akan jadi orang kafir. Au taraktu shalah, aku akan tinggalkan. Jadi enggak ada hubungannya tuh. Jadi permintaan sama ancaman kagak nyambung. Lo kalau minta ceraiin, ancamannya juga yang berlaku buat gua gitu. Kalau ancamannya berlaku buat tuh, ya gua kagak ada urusan sama lu. Lo ceraiin bini lo. Lo kalau enggak ceraiin gua bunuh. Ini kan ada tuh begitu. Ya, itu kan orang bego kan. Orang oon kayak anak sekarang. Yang sok ngomongin mental health gitu. Mental health. Gitu. Wala biqawli mustahikil kisos. Dan tidak juga dikatakan sebagai pemaksaan. Kalau yang maksa adalah mustahikil kisos. Orang yang berhak terhadap kisos. Apa katanya? Tadlik imro'atak. Ceraikan istrimu, wa illa, tapi kalau enggak iktasostu minka, begitu. Aku akan minta apa namanya kisos. Jadi maksudnya katakanlah ada Andi tangannya ketembak tangannya sama si misalnya Dana gitu. Dana sama Andi. Andi bilang sama Dana, ceraiin bini lu kalau gua nggak ceraiin, kalau nggak ceraiin gua bakal minta kisos dari tangan gua yang lu tembak nih gitu. Itu bukan paksaan, karena diceraikan atau tidak diceraikan itu si Dana memang punya tanggungan untuk mendapatkan kisos. Artinya untuk minta kisos tuh nggak usah pakai ta'alik talak gitu. Lu punya hak kisos nih, ya minta aja langsung, kagak usah diancam. Kagak pakai diancam, hakim bakal ngutusin ini dapat kisos gitu. Karena emang lu punya hak. Jadi hak lu terhadap kisosnya, ya, tangan dia, karena dia udah nembak tangan lu, itu gak perlu diikat-ikat pakai, jadi gak perlu diancam pakai cerai gitu. Kenapa? Gak usah diancam, emang bakal dapat kisos, nyantai aja gitu. Nah ya kecuali kalau hakimnya model sekarang begitu ya, yang kagak tahu hukum syariat, maksudnya tidak dalam arti keadilan ini masih sangat timpang begitu. Keadilannya masih sangat sangat timpang. Jadi kita kalau bukan orang berduit ya susah juga minta keadilan gitu. Maka salah satu caranya diancam. Gitu. Lu kalau apa namanya, pokoknya gua punya hak melaporin perilaku lu. Berarti gue minta lu jual itu tanah lu, kalau enggak jual gue laporin. Kan begitu tuh. Itu kan diancam gitu. Tapi ya itu tadi, bahwa orang yang punya hak terhadap kisos, ucapannya tidak bisa jadi ancaman, karena diancam atau tidak diancam orang tersebut harus mendapatkan kisos gitu. Wallahu alam. Wa alam ketahuilah annannasi, ini kembali lagi ke yang awal. Bahwasanya kan yang namanya talak itu tidak terjadi bagi orang yang gila, orang tidur, anak kecil, kemudian mukroh. Wa alam kun, ditambahin sama Imam Taqiyuddin Al-Isni, wan nasi, annannasi, bahwasanya orang yang lupa. Wal jahil, orang yang tidak tahu, la yaqa'u talaquhuma, tidak terjadi talaknya. Jadi orang yang jahil enggak tahu hukum talak. Dan juga orang yang lupa, ini disamakan seperti orang yang tidur atau orang yang dipaksa. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Ini kalau di futat ada suratul mas, gambaran masalah orang yang talak tapi enggak tahu. Insanun 'allaqa talaqa zawjatihi 'ala dukhuli dar fa dakhalaha nasiyan. Litalik. Ada orang yang mentalak, mentalik lu kalau masuk rumah itu begitu. Cerai. Atau kalau gua masuk rumah tersebut, lu gua ceraiin gitu. Ternyata dia masuk, tapi masuknya lupa kalau dia pernah talik itu, lupa. Au dzakiran lahu mukrahan, atau dia ingat tapi dipaksa 'ala dukhul. Aw dha'an jahilan bi annal mu'allaq 'alaihi, atau orang yang jahil enggak tahu apa-apa, di ucapannya dia enggak ngerti bahwasanya ta'liq itu memang terjadi kepada dirinya. Usurah tsaniyah, gambaran yang kedua, insanun 'allaqa talaqa zawjatihi, seorang suami menta'liq istrinya, ala dukhuli ghairihi ad-dar, dengan masuknya seseorang, masuknya orang lain kepada rumah tersebut. Fa in kana yubali bi ta'likihi wa dakhala nasiyan aw mukrahan aw jahilan annahu al-mu'allaq alayhi fala yaqa'u talaq. Wa in kana yubali, fa in kana yubali, kalau dia memang yubali, apa artinya punya pengetahuan terhadap apa namanya talak, taliknya, talik tersebut, dia tahu talik itu, kemudian dia masuk dalam keadaan lupa atau dipaksa, atau dia enggak tahu bahwa yang ditalik itu adalah dirinya, farayaqau at-talaq, maka tidak terjadi talak. Alal azhar, wa in kana la yubari, kalau emang dia tidak punya perhatian terhadap talik tersebut ke sultan, fayaqau at-talaq, fayaqau qad'an, maka terjadi itu talaknya. Gitu. Jadi dia enggak tahu bahwa yang ditalik itu adalah dirinya. Enggak tahu. Jadi kalau la yaqa'u talaquhuma 'ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Qala An-Nawawi, kenapa dikatakan orang lupa, orang jahil yang tidak tahu itu tidak terjadi talaknya? Kata Imam Nawawi, li hadithi, karena sebab ada hadis Nabi Muhammad, rufi'an ummati al-khata'u wa nistianu wa ma'ustukrihu alaihi. Rufi'an ummati, diangkat daripada umatku itu beban taklif al-khata', yang pertama karena ketidaktahunya, yang kedua al-nisyan, lupa, yang ketiga wa ma'ustukrihu alaihi, dan orang yang dipaksa. Kalau orang yang dipaksa bisa berlaku hukum ini bahwa talaknya tidak terjadi, maka dua orang lagi yang tadi disebutkan, yaitu orang tidak tahu dan juga orang lupa, juga sama hukumnya. Anna wal mukhtar, pandangan yang terpilih, annahu amun fayu'mal bi'umumihi. Ini pendapat bagus ya, artinya dalam arti untuk menjaga ikatan suami istri tetap berjalan. Annahu amun, tapi masalahnya ini menjadi apa istilahnya? Menjadi apa sih istilahnya namanya tuh, jadi serampangan. Jadi orang mengabaikan hukum talak dengan alasan gua enggak tahu kalau manggon gua jadi talak kan begitu. Akhirnya dia marah-marah terus, ngomong talak terus karena ketidaktahuannya. Annahu am, ini mesti diperdalam lagi. Jenis tidak tahu yang bagaimana begitu. Apakah ketidaktahuan yang di lewati dengan sebelumnya punya waktu, dia ada waktu untuk mempelajari, atau memang orang yang tidak punya waktu untuk mempelajari. Annahu amun fayu'malu bi'umumihi, hadis ini hadis umum, Fayu'mal, maka diamalkan dengan maksud daripada keumuman hadis tersebut. Illa kecuali fi madzalla dalilu ala takhsisih, kecuali ada dalil lain yang mengkhususkan adanya perbedaan hukum. Kagharamatil mutlafat, seperti denda mutlafat bagi barang yang rusak. Jadi maksudnya kalau kita punya lagi jalan kemudian kita injak itu buntut anjing misalnya. Ada buntut anjing, buntut kucing kita injak. Nah, kita kan enggak tahu di situ ada kucing, ada anjing, tapi dalam hal gharamatul mutlafat kita tetap wajib ganti. Jadi kita enggak tahu, tapi ketidaktahuan itu menjadi tetap dihukumi bahwa kita adalah orang yang merusak. Merusak itu. Gharamat. Jadi gharamatul mutlafat dengan hukum talak berbeda. Ah, cuman tadi perlu diperdalam, orang yang lupa dan tidak tahu. Kita hampir semua pasangan suci muslim itu sekarang enggak tahu kalimat talak. Berarti talaknya enggak ada yang terjadi. Hampir semuanya enggak tahu gitu. Wallahu alam. Artinya dikesankan. Jadi kalau kita bilang kalau enggak tahu enggak terjadi talak. Jadi dikesankan ya udah enggak usah belajar. Berarti kalau belajar fikih talak, jadi tahu. Kalau jadi tahu, jadi talak. Ini jadi bahaya juga ini. Jadi bahaya juga. Maka perlu definisi yang lebih real. Nanti kita lihat di kitab-kitab lain. Tentang yang namanya, apa namanya, ketidaktahuan yang membuat orang tidak dikatakan talak. Begitu. Talaknya tidak sah. Far'un, cabang masalah. أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به. أخذ الحاكم الظالم شخصا. Ada seorang hakim yang zalim. أخذ شخصا, dia menuntut seseorang. بسبب غيره, dengan sebab kesalahan orang lain. Kan ada tuh. Zaman sekarang banyak. Apalagi ke pengadilan sekarang. Orang dituntut dengan kesalahan orang. Ini ada orang ngebegal. Begal kan, kemudian kelihatan ketahuan sama orang. Lalu orang ini bantu, nolongin korban. Ditabrakin lah motornya, atau ditonjok lah dia. Akhirnya begalnya gak terjadi, si tukang begalnya berdarah-darah. Setelah berdarah-darah, kemudian dilaporin. Kira-kira yang salah tuh begal, apa yang nonjok itu begal. Yang nonjok begal itu hakimnya zalim. Idza akhadha al-hakimu adh-dhalimu syakhsan bisababi ghairihi wa talabahu bihi, kalau kemudian, atau salah tangkap nih, contohnya juga banyak salah tangkap, nangkap seseorang untuk kesalahan yang bukan dia. Lu bunuh ini ya, lu mencuri ini ya, padahal dia bukan. Tapi karena hakimnya zalim, aparatnya aparat iblis semua begitu. Ditangkaplah ini. Bisa babi wairihi, dengan kesalahan orang lain. Wotola bahubi, kemudian dia yang tuntut gitu. Mas, bukan saya yang ngambil gitu. Ah, bohong loh. Bukan lu tuntut, pokoknya lu ganti gitu. Fakola, kemudian si orang ini yang salah tangkap ini mengatakan, la a'rifu maudhi'ah. Saya enggak tahu itu barang ini, bukan saya yang ngambil gitu. La a'rifu maudhi'ah. Saya enggak tahu, bukan saya yang ngambil itu. Autalabahu bima, ya udah ganti pakai duit lu gitu. Autalabahu bimalihi, atau dia menuntut ganti dengan hartanya. Faqala, kemudian dia mengatakan, la syai'a lahu 'indi, saya enggak punya urusan sama dia. La syai'a lahu 'indi, saya tidak punya sesuatu yang menjadi hak dia dari harta saya. Falam yukhilluhu, ma kemudian si hakim lam yukhilluhu, tidak membebaskan dirinya. Hatta yahlifa bitalaq, sampai kemudian ini bukan hakim yang nyuruh, tapi dirinya pokoknya dituntut terus. Akhirnya hatta yahlifa bitalaq, sampai dia sumpah pakai talak. Si hakim nuntut terus, hakimnya nuntut, dia enggak mau bebasin. Hatta yahlifa bitalaq, sampai si orang ini bersumpah dengan talak, demi Allah gitu, gue bersumpah, gue gak ngambil harta dia. Kalaupun gue ngambil, gue talak istri. Gitu. ditalak istrinya. Fahalafa bihi kadziban, kemudian dengan begitu kemudian dia bersumpah sumpah palsu. Waqa'a talaquhu, maka terjadi talaknya. Sumpahnya palsu, terjadi talaknya. Dzakaruhu al-Qaffal, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qaffal wa ghairuhu dan juga selain Imam Al-Qaffal, li'annahu lam yukrihu 'ala talaq, karena hakimnya enggak pernah maksa dia untuk mentalak. Hakim maksa untuk mengakui, bukan maksa untuk mentalak. Tapi dia pikir bersumpah mentalak itu membebaskan dirinya. Jadi sesumpah talak itu inisiatif dia. Hakimnya enggak minta maksa talak, hakimnya tuh maksa mengakui, begitu. Li'annahu lam yakrahu 'ala talak, bi khilafi ma idza amsakahu al-lusus, berbeda kalau kemudian dia diserang oleh rampok kayak yang terjadi di rumah wali kota Blitar tuh. Gitu kan, rampok masuk begitu, keamanannya tahu pada kemana tuh, rampok masuk disekap dia sama al-lusus pencuri. Wa qalu, kemudian dibilang la nukhallik, gua enggak bakal bebasin hatta tahlif alla tadhkura man jara. Gua tidak akan bebasin lo sampai lo apa namanya bersumpah lo nanti kalau ditanya enggak tahu apa yang terjadi. Hatta tahlif, sampai kamu bersumpah alla tadhkura ma jara, bahwa kamu tidak ingat apa-apa yang terjadi. Fa halaf, kemudian terjadi itu dia sumpahnya, la yaqa'ut talaq, maka tidak terjadi talak idza zakarahu, kalaupun dia ingat. Jadi sumpahnya tuh, saya bersumpah tidak pernah ingat apa yang terjadi. Kalau saya ingat begitu, kalau saya sebutin istri saya terjadi, istri saya talak begitu. La yaqa'ut talaq idza zakarahu, maka dia tidak akan ditalak. Istrinya tidak terjadi talak begitu idza dzakaruhu, kalau dia ingat itu, li'annahum, karena memang itu lusus perampok, akrohuhu, memaksanya alal halafi bitalaki, untuk bersumpah dengan talak tuna, karena memang si ininya nyuruh sumpah dengan talak begitu. Hakim zalim ni ya bisa penguasanya, bisa juga hakimnya, karena hakim dalam apa sistem apa namanya pemerintahan kita ini adalah hakim kan yang punya kuasa dari level terendah seperti jaksa dan juga kepolisian, itu kan juga bisa berposisi sebagai hakim dalam kasus tertentu, karena untuk sampai pada pengadilan itu kan prosesnya panjang. Yang pertama kali terjadi itu adalah aparat. Jadi aparat polisi dia maksa, ngaku lo, gitu. Nah, aparatnya nggak pernah nyuruh sumpah malak begitu, ngaku lo kan begitu, gitu. Jadi bisa jadi hakim zalim, bisa jadi penguasa, tapi bisa jadi penguasanya zalim, bisa jadi penguasanya tidak ada urusan, karena urusannya hanya kepada apa namanya aparat di bawahnya. Pada intinya kan yang namanya hakim tuh orang yang punya kuasa terhadap dirinya. Dan polisi itu punya kuasa terhadap diri kita semua. Karena punya dalam sistem pemerintahan kita ini yang punya hak penindakan itu polisi. Kita orang sipil nggak punya hak penindakan. Nggak punya hak penindakan. Ada orang maling. Ketangkep. Boleh nggak kita pukulin? Gak boleh kan gitu. Karena kita nggak punya hak penindakan. Gitu. Yang punya hak penindakan kan aparat. Wallahu alam. Far'un talaffadha bitalaki, seseorang melafadzkan kalimat talak, summa qala, kemudian dia mengatakan kuntu muqrahan, saya dipaksa ngomong gitu. Wa ankaratil mar'atu, kemudian perempuannya mengingkari, enggak, dibohong, kagak dipaksa dia ngomong talak aja. La yuqbalu qawluhu, tidak diterima kalimat talaknya, illa ayyakuna mahbusan, kecuali kalau dia memang adalah orang yang dipenjara. Au kana hunaka qarinatun ukhra, atau di sana ada qarina, ada pembanding yang lain yang menguatkan bahwa memang dia dipaksa. Tapi kalau dia tiba ngomong begitu, dibilang gua kemarin ngomong gitu dipaksa, enggak ada qarinahnya gitu. Maka tidak diterima perkataan bahwa dia dipaksa, talaknya terjadi. Fa yuqbalu qawluhu, maka kalau ada qarinah yang lain begitu, iya, kemarin ada rampok emang begitu. Iya. Kemarin dia didatangi sama ketua partai. Dia kan orang partai nih. Manda keluar. Dia punya rahasia. Dia malah keluar. Ya diancam akhirnya kan. Demi sistem politik kita rada ini, rada kasar nih begitu. Maka jangan nyari duit di situ. Nyari duitnya dagang aja, ngajar aja. Gitu. Kalau nyari duit di orang patuh bahaya gitu. Sekarang aja jadi, dulu yang kita idam-idamkan jadi aparat kepolisian, aparat TNI kan juga aman. Sekarang kagak aman karena dia kudu nyimpen rahasia jenderalnya kan gitu. Oh, itu penuh kedustaan gitu, bahaya. Ini nyari duit yang aman-aman aja, yang kita nyari duitnya halal gitu, ibadahnya lancar. Wala yahillu li ahadin an yashhada alayhi fi misli dzalik. Wala yahillu, dan tidak dibahalalkan li ahadin, bagi siapapun satu orang, an yashhada alayhi, untuk bersaksi kepada atas dirinya, fi misli dzalika, dalam masalah tersebut, wa asbahihi bi mutlaqit talaq, dan sejenis masalah ini bi mutlaqit talak, dengan kemutlakan talak. Wa man syahida bidzalika, jadi ada orang bersaksi, iya benar, saya bersaksi bahwa dia memang waktu itu dipaksa gitu. Jadi enggak boleh. Atau apa syahida alaihi itu maksudnya bersaksi untuk memberatkan. Enggak, benar-benar dia bohong nih. Dia emang dia talak istrinya, benar. Saya jadi saksi, saya kemarin dengar gitu, enggak boleh. Enggak boleh. Wa man syahida bidzalika, dan siapa yang bersaksi untuk itu, fa huwa syahidu zurin, maka dia bersaksi saksi palsu. Asimun qalbuhu wa lisanuhu, dia apa namanya? Ini dalam kondisi ini ada qarinah ya. Ini ada qarinah yang tadi, au kana hunaka qarinatun, ketika ada qarinah, ada pembanding bahwa memang betul dia ada sesuatu yang memberikan isyarat bahwa memang betul dia dipaksa diterima perkataannya. Dan kalau sudah ada qarinahnya, tidak boleh kemudian si perempuan ngambil saksi, ini dia saksinya nih. Dia saksi bahwa dia dengar suami saya ngomong talak, kagak dipaksa. Enggak boleh. Enggak boleh. Fa wa man syahida bidzalika, maka siapa yang bersaksi untuk itu, fa huwa syahidu zurin, berarti dia adalah saksi zur, saksi palsu. Asimun qalbuhu, hatinya berdosa, walisanu, dan juga berdosa lisannya, wa syahadatuhu, dan kesaksiannya maktubatun, itu ditulis fi sahifatil khabithah, ditulis di dalam sahifah yang buruk, yang nanti di hari kiamat dia menerima dengan tangan kiri, wa yus'alu anha, dan nanti dia ditanya oleh Allah dengan persaksiannya tersebut. Wallahu basirun bima syahid, dan Allah maha melihat dari apa yang beliau saksikan. Wallahu, wallahu alam fi ahkami rajaati, hukum rujuk. Insyaallah besok nih kita bahas bab rujuk. Mudah-mudahan. Jadi bab talak udah selesai, alhamdulillah. Panjang banget akhirnya talik talak gitu. Insyaallah kita lanjut dengan bab rujuk insyaallah di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengkoreksi dari para asatidz, guru-guru, para masyayikh, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksi melalui kolom komentar, jaringan pribadi, di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.